Baik, yang kedua. Yang kedua, ats-tsani at-tauhid. Tauhid adalah risalatu. Risalah jami'ir rusuli, semua para utusan. Wal anbiya'i, dan semua para nabi. Alaihi wassalatu wassalam. Semoga atas mereka salawat dan salam. Jadi tauhid ini risalahnya semua rasul dan nabi Allah, semuanya. Risalahnya sama tauhid. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, surat nomor 16 ayat yang ke-36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh benar-benar kami telah utus di setiap umat seorang utusan. Anibudullaha, hendaklah kalian menyembah Allah, maksudnya menyembah Allah semata. Wajtanibut taghut, dan kalian menjauhi segala taghut yang disembah selain Allah. Faminhum man hadallahu, ada di antara mereka umat-umat yang didatangi rasul itu, yang diutus kepada mereka seorang rasul, man hadallahu, siapa saja yang Allah beri hidayah. Ada di antara mereka orang-orang yang diberi hidayah Allah. Wa minhum, dan di antara mereka, man haqqat, ada yang berhak mendapatkan alaihi atasnya adzalalah, kesesatan. Ada yang ditetapkan atasnya kesesatan. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian wahai hamba-hamba Allah di muka bumi. Fanduru, lihatlah, perhatikanlah, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Kalau kita perhatikan orang-orang mendustakan agamanya bagaimana? Allah menghukum sebelum akhirat, dihukum mereka-mereka yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, rahimahullahu azza wa jalla, semoga Allah merahmati beliau, azza yang maha perkasa, wa jalla yang maha agung. Apa yang katakan Ibnu Katsir? Wa ba'atha, Allah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat rasulan, seorang rasul. Apa artinya ini? Ai artinya fi kulli qarnin, di setiap generasi. Minan nasi, di setiap kurun atau generasi. Minan nasi, dari manusia. Wa ta'ifatin, dan setiap golongan. Rasulan, seorang rasul. Kemudian kulluhum, semua rasul tersebut yang diutus Allah, yad'u, masing-masing rasul itu yad'u, berdakwah, mengajak ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi rasul-rasul tidak ada yang mengajak berbuat syirik, enggak ada. Maka kita yang menjadi waratsatul anbiya, pewaris para rasul, ulama kan waratsatul anbiya ya. Kalau ada ulama mengajak kepada syirik, ini bukan waratsatul anbiya. Kalau waratsatul anbiya, ini dakwahnya para rasul. Panjenengan dengarkan ini. Dakwahnya para rasul itu semuanya mengajak kepada tauhid kepada Allah. Dan sekarang ada orang mengaku ulama, pewarisnya para nabi, berpenampilan ulama, tapi ajakannya justru melakukan kesyirikan. Wa yanha, dan mencegah, an ibadati ma siwahu, dari penyembahan kepada selain Allah, ma siwahu, kepada selainnya. Allah berfirman, anibudullaha, hendaknya kalian beribadah menyembah Allah semata. Wastanibu taghut, dan menjauhi at-taghut sekali disembah selain Allah. Falam yazal ta'ala, dan Allah Ta'ala terus yursilu, mengutus ilan nasi, kepada manusia, ar-rusula, para utusannya, bidzalika, dengan itu. Maksudnya ajakannya sama, misi dakwahnya sama, seruannya sama. Mundu hadatsal syirku, semenjak terjadinya kesyirikan, fi bani Adam, di anak turunannya Adam, fi qaumi Nuhin, di tengah-tengah kaumnya Nuh. Kesyirikan pertama kapan? Ketika Nuh hidup di zamannya. Jadi kesyirikan pertama terjadi di kaumnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nuh itu adalah awal rasul, rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Ta'ala. 10 generasi, kurang lebih 10.000 tahun ya, karena waktu itu umurnya sekitar 900 lebih sampai 1000. Nuh sekitar 1000. Adam 960 tahun. Jadi umurnya sekitar 1000-an tahun manusia zaman itu. 10 generasi, kurang lebih 10 tahun, 10.000 tahun mereka mentauhidkan Allah. Baru ketika zamannya Nabi Nuh, umatnya mulai menyekutukan Allah. Diutuslah Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama. Alladzina, yaitu orang-orang yang ursila ilaihim Nuhun, telah diutus kepada mereka Nuh, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Wa kana awwala rasulin, dan beliau adalah rasul pertama. Ba'athahullahu, yang Allah utus, ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi. Ila hingga an khatamahum, Allah menutup mereka, menutup para rasul, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi ucapannya siapa ini? Ibnu Katsir. Penjelasan tentang ayat itu. Jadi yang terakhir siapa Rasul ya? Nabi Muhammad. Rasul pertama siapa? Nuh. Ini hadis ini. Kalau Nabi pertama Adam, kalau Rasul pertama siapa? Tidak semua Nabi itu Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi. Karena Rasul itu pertama diangkat menjadi Nabi, baru kemudian diangkat lagi menjadi Roh Rasulnya Allah. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul pada zaman itu? Rasul membawa syariat, Nabi tidak membawa syariat. Kalau Nabi mengikuti syariat yang sebelumnya, kalau Rasul membawa syariat yang baru, sama-sama berdakwah. Kekeliruan kalau kita mengatakan Nabi diberi wahyu tidak untuk didakwahkan, itu keliru. Semua diberitakan dakwah, kita aja yang punya ilmu diberitakan dakwah. Tapi dakwahnya para Nabi hanya mengikuti Nabi-Nabi sebelumnya. Kalau Rasul itu dakwahnya dengan membawa syariat yang baru. Taib, alladhi tabaqat, alladhi tabiqat, bukan tabaqat, alladhi tabiqat da'watuhu al-insa wal-jinna fil masyariki wal-magharibi. Di mana dakwahnya Rasul SAW ini hingga mencapai seluruh manusia dan jin. Jadi meliputi dakwah untuk siapa? Manusia dan jin, bukan hanya manusia saja. Dakwahnya Rasul itu manusia dan jin. Jadi di zaman Rasulullah, jin itu ikut ngaji, kemudian setelah itu menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Mereka memberi peringatan kepada kaumnya. Fil masyariki, baik yang ada di timur, wal maghribi maupun barat. Wa kulluhum, dan semua Rasul, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami mengutus min qablika dari sebelummu min rasulin, seorang rasul, illa nuhi, kecuali kami wahyukan ilaihi kepadanya, annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada sembah yang berhak disembah melainkan hanya aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku semata. Inilah dakwahnya para rasul sama. Intinya adalah mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian mengamalkan konsekuensinya setelah mempelajarinya tentunya. Fa'budun, maka sembahlah aku semata kepada Allah. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat yang ke-25. Inilah yang sekalian yang bisa disampaikan dalam kesempatan singkat ini. Alhamdulillah kita sampai poin yang kedua setelah kita membaca mukadimah tadi. Karena mukadimah tadi agak panjang ya. Mudah-mudahan kita semangat mengkaji tauhid ya. Dan alhamdulillah di Kediri ini ada beberapa kajian tauhid ya. Wallahu a'lam, selain saya yakin Ustaz Santana juga mengkaji. Jadi kalau saya pribadi, selain di LBBPS ini, saya juga mengkaji di Pesantren Darul Aman Ta'asunnah di Rojomulyo Kediri ya. Jadi dihadiri kajian-kajian tauhid. Dan insya Allah juga akan dibuka juga kajian-kajian tauhid insyaallah di tempat-tempat yang lainnya. Dan hari Kamis yang akan datang ini ada kajian baru yang akan dibuka di Masjid Al-Mujahidin Mutai. Jadi Al-Mujahidin Mutai. Setelah kita mempelajari hadis-hadis seputar tentang ya salat di masjid yang ada kuburannya, itu ternyata seperti saya bin Bas dan Syekh Utsaimin, ternyata betul mereka berfatwa apabila masjid yang di depannya ada kuburannya itu, ya depannya ada kuburannya itu, sudah ada tembok kuburan yang terpisah dari tembok masjid, walaupun tidak ada jarak, itu boleh dibuat sholat. Jadi boleh dibuat sholat. Jadi itu fatwanya Syekh Utsaimin dengan catatan tembok kuburannya harus tinggi, tidak terlihat, itu boleh. Dan itu fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan ulama-ulama yang lain. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau mensyaratkan, bukan wajib, sebaiknya diberi jarak antara tembok masjid dengan tembok kuburan jika memang memungkinkan untuk dibuat lalu lalang orang, jika betul-betul terpisah. Intinya yang jelas haramnya adalah kita sholat di masjid yang kuburan tampak dari jendela masjid, ini haram mutlak, ulama mengatakan haram mutlak. Jadi kalau kita sholat di masjid ya, kemudian kita lihat jendela masjid di depan itu ada kuburan, itu haram mutlak, gak boleh. Ulama semuanya mengatakan gak boleh. Yang diperselisihkan ulama adalah bagaimana dengan kuburan sudah ada tembok terpisah dengan masjid, apakah harus ada jarak atau tidak. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan tanpa jarak sudah boleh. Jadi tanpa jarak, karena apa? Intinya adalah tidak langsung menghadap ke kuburan, tapi menghadap ke temboknya. Nah, karena kuburannya sudah terpisah, begitu ya, sudah terpisah. Sama dengan begini, mohon maaf, kadang-kadang kan di depan masjid ada kamar mandi. Nah, kita sholat menghadap ke kamar mandi atau tidak? Bukan, karena sudah terpisah, terpisah. Lebih-lebih kalau sudah dipisah dengan dua tembok, tembok masjid dan tembok dan ini ilmu yang baru bagi saya ya. Setelah saya kaji seperti itu, dan alhamdulillah beberapa ustaz kita juga mengiyakan memang begitu. Walaupun yang terbaik adalah pertama tidak menguburkan jenazah di depan masjid. Yang kedua, seandainya bisa diberi jalan, diberi jalan. Ini saran kita untuk masjid-masjid yang masih ada kuburannya. Sayang kalau masjid itu tidak bisa dimanfaatkan untuk sholat ya. Sayang sekali kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk sholat. Dan insya Allah Kamis ketiga besok pada maghrib ada kajian baru yang akan dibuka di sana. Kebetulan yang mengisi saya dan ada beberapa ustaz yang lainnya juga mengisi. Alhamdulillah ustaz sunnah mulai mengisi di situ. Ustaz Abdul Latif juga mulai mengisi. Mudah-mudahan ustaz yang lain juga mulai ini. Nampaknya pengurusnya mulai dapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita ya, kita ini para jamaah hidup kita singkat. Kalau kita enggak kembali kepada Quran sunnah, kembali kepada siapa gitu ya? Kembali kepada apa? Berpegang dengan apa? Kalau kita tidak kembali kepada Quran dan sunnah. Ustaz Ahmad Hermanto juga mengisi di situ, alhamdulillah. Jadi kita insya Allah ya semakin banyak kajian-kajian sunnah di pelosok apa Kediri ini, insya Allah banyak yang mengenal sunnah. Mudah-mudahan Kediri ini kabupaten yang terkenal dengan kabupaten sunnah ya, yang mengamalkan Quran dan sunnah. Mudah-mudahan demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanallahumma bihamdik, subhanallahi la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.